الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، الحديث في لقائنا هذا عن الخشوع في الصلاة. قد تحدثنا في اللقاء السابق عن مكانة الصلاة ومنزلتها العظيمة، وأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وأنها صلة بين الله، بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والخشوع في الصلاة وهو حضور القلب فيها بين يدي الله محبة له عز وجل، إجلالا وخوفا من عقابه، ورغبة في ثوابه، مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته، متأدبا بين يدي ربه، مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أولها إلى آخرها، فتزول بذلك عنه الوساوس والأفكار. والخشوع في الصلاة أمره عظيم ومنزلته عالية، وهو لب الصلاة وروحها، بينما كثير من الناس يدخل في صلاته وينشغل قلبه عن صلاته بأفكار وأمور وأشياء كثيرة يخرج بها من صلاته، فيكون مؤديا صلاته قالبا بلا قلب وجسدا بلا روح، وهذا أمر في غاية الخطورة، والحاجة تمس إلى أن يذكر المسلم بمكانة الخشوع في الصلاة وفي الأسباب المعينة على الخشوع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya hanya Allah tempat menyerahkan ibadah dan ketundukan, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan hamba Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada karib kerabat beliau serta kepada seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mengupas tentang al-khusyu' fi shalat, yaitu khusyu' dalam salat. Dan pada pertemuan yang terakhir, pertemuan yang lalu, Syekh telah membahas tentang kedudukan solat, ya, dan manzilah solat dalam syariat Islam, di mana solat memiliki manzilah yang sangat besar, kedudukan yang sangat besar, yang sangat urgen dalam syariat Islam ini. Dan kita ketahui bersama bahwasanya solat adalah amalan yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat. Seorang hamba, amalan pertamanya yang akan ditanya adalah solatnya. Dan kita tahu juga bahwasanya solat merupakan silah, merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Adapun khusyuk fi salat, ya, adalah maksudnya khusyuk dalam salat maksudnya adalah menghadirkan hati tatkala seorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hatinya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan takut dengan azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyimpang dari syariat Islam. Maka dia menghadirkan hatinya. Tatkala dia menghadirkan hatinya, maka akan tenanglah hatinya, jiwanya akan tenteram, maka gerakannya pun akan tenang. Dia tidak akan banyak bergerak dalam solatnya, sehingga dia tatkala melaksanakan ibadah solat penuh adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengamati dan merenungkan seluruh apa yang dia ucapkan dalam solatnya. Demikianlah orang yang khusyuk dalam solat. Apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan dari awal solat, dari takbiratul ihram sampai salam seluruhnya dia renungkan isi dan makna kandungan apa yang dia ucapkan. Ketahuilah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk merupakan inti dari salat, bahkan merupakan ruh dari salat. Padahal kita ketahui betapa banyak kaum muslimin tatkala salat, ya, tatkala masuk dalam salat, maka hati mereka pun tersibukan, ya, tidak merenungkan apa yang diucapkannya, ya, dalam salat tersebut, tapi hatinya memikirkan hal-hal yang lain. Banyak perkara yang dipikirkan dalam salat. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang dibaca dalam salat, dia pun lalai. Maka orang yang seperti ini berarti dia telah mengerjakan salat, ya, seakan-akan dengan jasad tanpa ruh. Salatnya bentuknya ada, tapi ruh dari salat tersebut tidak ada. Oleh karenanya sungguh sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang pentingnya khusyuk dalam salat, dan juga mengetahui apa sih sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita untuk meraih kekhusyukan dalam salat. Marilah kita mendengarkan penjelasan beliau hafizahullah taala. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فأثنى جل وعلا عليهم بهذه الصفة وأخبر عن خشوعهم في صلاتهم بأن تلين قلوبهم وتسكن وتنكسر بين يدي الله عز وجل، وإذا خشع القلب تبعته الجوارح. ولهذا ينبغي أن يعلم أن السمع والبصر والعظم كلها تخشع لله عز وجل تبعا لخشوع القلب، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه في الصلاة: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من القلب الذي لا يخشع، وذلك لأن القلب إذا خشع خشعت الجوارح، فهو لها بمثابة القائد، وهي معه بمثابة التابع مقادة له سائرة على نحو ما يكون عليه. فيعتني المسلم في صلاته بجمع قلبه على الخشوع فيها ليفوز بهذا الفلاح العظيم الذي ذكره الله عز وجل بقوله قد أفلح المؤمنون. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang dalam salat mereka dalam keadaan khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin karena mereka memiliki sifat ini, yaitu mereka khusyuk dalam salat mereka. Allah mengabarkan, ya, bagaimana tatkala mereka mengerjakan salat, mereka khusyuk dalam salat mereka. Hati mereka tenang. Ya, hati mereka hadir tatkala salat. Demikian juga gerakan mereka tenang, sesuai dengan yang diatur dalam syariat. Kenapa para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hati sudah tenang, hati sudah khusyuk, maka anggota tubuh yang lain akan mengikuti. Dikatanya perlu kita ketahui, ya, bahwasanya anggota tubuh kita yang lain juga bisa khusyuk jika ternyata hati kita khusyuk, pendengaran kita bisa khusyuk, penglihatan kita bisa khusyuk. Demikian juga anggota tubuh yang lain bisa khusyuk kalau memang hati kita khusyuk tatkala mengerjakan ibadah salat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala rukuk pernah membaca sebuah doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma lakaraka'at." Ya Allah, kepada Engkau lah aku rukuk ya Allah. Bika amant, dan aku beriman kepada Engkau ya Allah. Walaka aslamt, dan aku menyerahkan diriku kepada Engkau ya Allah. Khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa awmi wa asabi. Kemudian kata Nabi SAW, sungguh telah khusyuk, telah tunduk kepada Engkau ya Allah pendengaranku, penglihatanku, ya. Kemudian mukhku, yaitu apa namanya, otakku, ya, dan juga tulang-tulangku dan urat-uratku, tubuhku seluruhnya khusyuk tunduk kepada Engkau ya Allah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Karena kalau hati tidak khusyuk, maka anggota tubuh yang lain juga tidak khusyuk. Sebaliknya, jika hati seorang khusyuk dalam mengerjakan sholat, maka seluruh anggota tubuhnya juga khusyuk. Karena hati itu ibaratnya seperti pemimpin. Dialah yang memimpin anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh yang lain hanya mengikuti hati dan tunduk kepada hati. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim benar-benar memberi perhatian besar terhadap hatinya. Jangan dia hanya memberi perhatian terhadap gerakan sholatnya, tetapi masalah khusyuk tidak dia perhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji dan menjanjikan kemenangan dan keberuntungan bagi orang-orang yang khusyuk, sebagaimana dalam firman-Nya tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung mendapat kemenangan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Wa mimma yu'inu ala al-khushu' ayyuhal ikhwatu al-kiram أمور عديدة، منها أمور تكون قبل الصلاة بين يدي الصلاة استعدادا لها وتهيئا، وأعظم ذلك الوضوء، وأن يحرص في وضوئه على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واحتساب الأجر في هذا الوضوء، بأن يفوز بالثواب الذي يكون في الوضوء من تكفير للخطايا وخروج لها مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد وبقية الأعضاء كما جاء بذلكم الحديث. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه التأكيد على المتابعة، قال نحو وضوء هذا، فيحرص الإنسان على الوضوء ويستحضر في وضوءه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واحتساب الأجر من الله عز وجل. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang bisa membantu seorang untuk memperoleh kekhusyukan, ya, sebenarnya banyak perkara yang bisa mengantarkan seorang bisa khusyuk dalam salatnya. Akan tetapi di antaranya ada perkara-perkara yang penting. Di sana ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk dalam sholat kita, yaitu berupa persiapan sebelum sholat. Dan perkara yang harus sangat kita perhatikan sebelum kita sholat, yaitu memperhatikan bagaimana tata cara wudhu kita. Berusaha semenjak wudhu, kita sudah perhatikan wudhu kita yang benar, ya. Kita perhatikan bagaimana cara wudhu kita yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan kita berharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala tatkala berwudu. Sejak berwudu kita sudah persiapkan diri kita, sehingga tatkala kita masuk sholat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kekhusyuan. Karena kita tahu seorang yang berwudu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan peroleh ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menghapus dosa-dosanya, dan dosa-dosanya akan berguguran dari tubuhnya sampai terakhir tetes air wudhu yang jatuh dari tubuhnya. Oleh karenanya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza, ya, thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsuhu, dia tidak membawa hatinya berbicara dengan perkara-perkara dunia yang di luar daripada salat. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan di sini kata Syekh. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwa wudhu'i hadza. Ya, di sini ada penekanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ini ada tekanan dan peringatan agar kita tatkala berwudu juga harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menghadirkan hati kita tatkala berwudu dengan ihtisabul ajar, berharap dengan wudu kita Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita kumpulkan antara ittiba, mengikuti sunnah Nabi tatkala berwudu, dan juga ihtisabul ajar, mengharapkan pahala tatkala sedang berwudu. Orang yang wudunya seperti ini, ya insyaallah akan dimudahkan untuk memperoleh kekhusyuan tatkala salat. Kedzalika yadkhul fi al-isti'dad تطيب رائحة الفم والأسنان بالسواك عملا بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وقد قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. Demikian juga di antara perkara yang harus kita perhatikan sebelum mengerjakan salat, yaitu kita menjadikan bau mulut kita harum, ya, tentunya dengan bersiwak atau bersikat gigi sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena penekanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap masalah siwak sebelum salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin ma'a kulli salat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat." Ini menunjukkan ada penekanan agar kita bersiwak setiap akan salat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedzalika an yalbasa al-insan li salatihi اللباس الطيب النظيف الحسن كما قال الله سبحانه وتعالى, خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد جاء في سنن البيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له, إن الله أحق من تزين له. كثير من الناس إذا كان ذاهبا إلى شخص عزيز أو رجل ذا مكانة أو مسؤول من المسؤولين أو كان سيأتيه ضيف عزيز في بيته, تجده يلبس أجمل الثياب وأحسنها, بينما إذا ذهب إلى الصلاة في المسجد لا يبالي أن يذهب بثياب ليست نظيفة أو ملابس ليست لائقة, بل بعض الناس يذهب يصلي بملابس محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى عليه. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في صلاته وأن يكون ذاهبا لها بالثياب الطيبة النظيفة. و من الناس من يأتي بثياب ليست بنظيفة وتنبعث منها روائح ليست طيبة, فقد تذهب ليس فقط خشوعه هو, بل قد تذهب خشوع من حوله حيث يتأذون من تلك الرائحة ويستقدرون ولا يطمئنون ولا يخشعون في صلاتهم. Demikian juga Syekh mengingatkan di antara perkara yang harus kita perhatikan sebelum melaksanakan sholat, ya, sebelum masuk dalam sholat, yaitu hendaknya seorang yang hendak melaksanakan sholat dia menggunakan pakaian yang baik, ya, pakaian yang bersih, ya, pakaian yang bagus ya, sebagaimana hari ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ya, wahai orang yang beriman ya, wahai anak-anak Adam, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Hendaknya ambillah atau pakailah pakaian perhiasan kalian di setiap masjid ya. Setiap tatkala beribadah masuk ke masjid, pakailah pakaian yang indah, perhiasan kalian. Oleh karenanya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunannya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas thawbayhi fa inna Allah ahaqqu an tuzayyana lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian salat, maka gunakanlah dua pakaiannya, itu pakai izar dan rida, pakai pakaian yang lengkap ya. Kemudian fa inna Allah ahaq, sungguhnya Allah lebih berhak untuk kita berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Nabi ini. Sungguhnya fa inna Allah ahaq min an tuzayyana lahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengingatkan banyak orang tatkala pergi ke rumah seorang yang mulia atau seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi ya, atau seorang yang memiliki manzilah di hadapan masyarakat, atau mungkin tatkala ada tamu yang akan datang ke rumahnya, maka kebanyakan manusia kalau menghadapi kondisi seperti ini, maka dia akan memakai pakaian yang terindah ya, dia milih pakaian yang terindah. Kenapa? Dia akan bertemu dengan orang yang mulia, akan bertemu dengan orang yang memiliki manzilah di hadapan masyarakat, akan datang tamu ke rumahnya, maka dia memakai pakaian yang paling indah, dia pilih pakaian yang paling indah. Namun kita dapati tatkala mereka pergi menuju salat, pergi ke masjid, maka mereka tidak peduli dengan pakaian yang mereka pakai. Terkadang mereka pakai pakaian yang tidak layak untuk dipakai ya. Bahkan sebagian orang kata Syekh, mereka pergi ke pergi salat, mengerjakan salat, pergi ke masjid dengan menggunakan pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dia gunakan pakaian itu diharamkan oleh Allah, namun dia gunakan dan tidak peduli dia ya. Tidak peduli, dia pergi salat menggunakan pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula sebagian orang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, namun memakai pakaian yang tidak bersih, pakaian yang kotor, yang bisa jadi pakaian tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap ya, bau yang tidak enak. Tentunya bau ini bukan hanya menghilangkan khusyuk mereka, tapi juga bisa menghilangkan khusyuk orang-orang yang sekitar mereka. Orang-orang yang sholat bersama mereka pun bisa jadi hilang khusyuknya. Bagaimana dia tidak terganggu? Sementara bau yang busuk, bau yang tidak enak masuk ke dalam hidung mereka, sehingga mereka terganggu untuk bisa meraih kekhusyuan dalam sholat. Kedalika min al-umur allati tasbuk as-salat wa fi min al-ahamiyya bimakan wa yughfiru kathir min an-nas, أن يحرص المسلم عند الأذان أن يستمع للأذان وأن يردد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيحرص على الاستماع للأذان وأن يقول مثل ما يقول المؤذن. وقت الأذان يتوقف عن الحديث وعن الكلام وعن حتى لو كان يستمع إلى قرآن أو إلى محاضرة أو إلى درس، يتوقف عن ذلك كله، لأن أفضل عمل وقت الأذان أن تقول مثل ما يقول المؤذن، وتحرص على استماع الألفاظ، ألفاظ الأذان، ففيها التعظيم لله وفيها التوحيد وفيها بيان مكانة الصلاة والحث على نيل الأجر في هذه الصلاة، فتستمع وتردد مع المؤذن. وهذا الاستماع وهذا الترداد مع المؤذن سبب دخول الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا سبب عظيم لأن يخشع الإنسان في صلاته وأن يقبل قلبه على صلاته. بينما كثير من الناس يؤذن المؤذن ولا يبالون، يستمرون في أعمالهم وفي أشغالهم وفي أحاديثهم وفي أمورهم، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتجنبها المسلم، وأن يحرص شد الحرص وقت الأذان إلى التوقف عن الحديث والاستماع، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن. Demikian juga di antara perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin meraih kekhusyuan dalam solat ya. Sebelum dia melaksanakan solat ya, hendaknya dia perhatikan panggilan azan. Ya, jika azan dikumandangkan, maka hendaknya dia mendengarkan azan tersebut dan menjawab apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Dan ini banyak dilalaikan oleh orang-orang. Ya. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qala al muadzin." Ya, kata Nabi SAW, kalau Nabi SAW, jika kalian mendengarkan seorang mengumandangkan azan, muadzin telah mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Oleh karenanya, jika kita sedang berbicara atau bahkan kita sedang mendengarkan Al-Quran atau bahkan kita sedang mendengarkan pengajian, kemudian dikumandangkan azan, maka hendaknya kita berhenti. Kita berhenti lagi berbicara dengan teman, kita berhenti dulu, ya. Kita berikan waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarkan azan. Bahkan tatkala kita sedang membaca Al-Quran, atau tatkala sedang mendengarkan tilawah lantunan dari Al-Quran, atau bahkan kita sedang mendengarkan muhadarah pengajian, maka hendaknya kita berhenti dulu. Karena afdal amal tatkala itu, ya, tatkala sedang dikumandangkan azan, adalah menjawab panggilan muazzin. Sebagaimana tadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengar muazzin, maka hendaknya dia berucap sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Kita dapati kebanyakan orang tidak peduli dengan azan. Azan sudah dikumandangkan, dia masih ngobrol dengan temannya, masih sibuk dengan kalau seandainya dia sibuk dengan urusan akhirat, bahkan sibuk dengan dunia, tidak peduli dengan azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Oleh karenanya, jika sudah dikumandangkan azan, maka kita berhenti, kemudian kita memperhatikan alfadzul azan, ya. Kita perhatikan, renungkan apa yang diucapkan oleh muadzin, ya. Karena kalau kita mendengarkan azan dan berusaha mengikuti apa yang diucapkan muadzin, kemudian berusaha untuk merenungkan isi dari kandungan azan tersebut, kemudian tirdat, kita menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin, maka ini merupakan sebab masuknya ke dalam surga, masuknya seorang dalam surga, sebagaimana dia telah disampaikan oleh Nabi SAW. Selain merupakan sebab masuknya seorang dalam surga, juga merupakan sebab yang sangat besar untuk bisa memudahkan seorang memperoleh kekhusyuan dalam sholatnya. Oleh karenanya, jangan sampai kita tatkala sudah dikumandangkan azan, ya, sebagaimana kebanyakan orang, lantas kita tidak peduli dengan azan tersebut, sibuk berbicara, sibuk ngobrol, sibuk urusan. Hendaknya kita siapkan hati kita untuk menjawab muadzin, agar kita bisa memperoleh kemudahan untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat kita. كذلك من الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة أن يبكر الإنسان إلى المسجد. فرق بين من إذا سمع الأذان توقف عن أعماله واتجه إلى المسجد وصلى ركعتين وجلس في مصلاه ينتظر الصلاة ثم يصلي وقد اطمأن قلبه وسكنت جوارحه وهدأت نفسه حسن إقباله، وبين من لا يأتي إلى الصلاة إلا بعد إقامة الصلاة أو حتى بعضهم في آخر الصلاة ويأتي عجلا وباله مشغولا بأعماله ومصالحه، ثم يقول بعد ذلك أنا لا أخشع في صلاة. نعم، لا تخشع فيها لأنك أضعت أسباب الخشوع وفرطت. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على التبكير للمساجد ويسارع من حين يسمع النداء للصلاة حتى يطمئن ليؤدي الفريضة التي هي أعظم ما يكون، التعبد والتقرب إلى الله، التي هي الصلوات الخمس المفروضة، ليؤديها على أتم حال في خشوعه. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظون أن بعض الناس ربما يحرص على الخشوع في النافلة ولا يبالي في الخشوع في الفريضة، وما تقرب متقرب إلى الله بشيء أعظم مما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص أشد الحرص على تهيئة نفسه للخشوع في هذه الفريضة التي هي على المسلم خمس مرات في اليوم والليلة. Di antara perkara-perkara yang bisa membantu seorang untuk memperoleh kekhusyuan, yaitu dia bersegera, ya, untuk ke masjid. Dia bersegera untuk ke masjid. Tentunya berbeda antara seorang jika dia mendengarkan azan, dikumandangkan azan, maka dia pun berhenti dari pekerjaannya. Segera dia persiapkan dirinya, kemudian berangkat melangkahkan kakinya menuju masjid. Ya, begitu dengar azan berhenti dari pekerjaannya, kemudian berwudu lantas berjalan menuju masjid. Dan sampai di masjid kemudian salat tahiyatul masjid, kemudian duduk mungkin baca Quran, mungkin berzikir ya. Hatinya telah tenang ya. Sambil menunggu datangnya salat, menunggu salat diikomatkan, hatinya sudah tenang ya. Dan hatinya sudah siap untuk melaksanakan salat yang wajib. Tentunya berbeda dengan seorang yang tatkala dikumandangkan azan dia cuek, dia tidak peduli, sibuk dengan meneruskan pekerjaannya. Kemudian tatkala sudah diikomatkan, bahkan sebagian orang sudah diikomatkan masih cuek, masih sibuk, sehingga datang menuju masjid dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan terburu-buru. Bahkan sebagian orang hanya mendapatkan rakaat terakhir ya, akhir sholat baru kemudian sampai ke masjid, tidak peduli dengan azan yang dikumandangkan ya. Kemudian kalau dia tidak sholat, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Dia sudah datang dalam keadaan tergesa-gesa, terburu-buru, sudah terlambat, kemudian mengatakan saya tidak khusyuk dalam sholat. Kita katakan benar, Anda tidak khusyuk dalam sholat karena Anda tidak perhatian dalam sholat, tidak bersegera pergi menuju masjid. Oleh karenanya hendaknya seorang berusaha bersegera untuk pergi ke masjid ya. Penuh hatinya dengan kerinduan untuk pergi ke masjid, begitu dikumandangkan azan segera melangkahkan kaki menuju masjid, menanti kedatangan solat ditegakkan, maka orang seperti ini akan sangat terbantu untuk memperoleh kekhusyuan. Ada perkara yang diingatkan oleh Syekh, bahwasanya sebagian orang begitu semangat untuk memperoleh kekhusyuan tatkala melaksanakan solat sunnah ya, perhatian dalam solat sunnah agar bisa khusyuk. Syekh mengingatkan harusnya ya, dia lebih perhatian untuk bisa khusyuk tatkala solat lima waktu, solat fardu. Sebagian orang semangat untuk bisa khusyuk tatkala solat sunnah, ada pun tatkala solat fardu tidak begitu perhatian. Ini terbalik. Harusnya tatkala solat fardu lebih dia perhatikan, karena tidak ada satu amalan ya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala mimma aftaratuhu alaih, dari perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada seorang hamba. Perkara yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara sunnah. Oleh karenanya perhatian kita untuk bisa khusyuk dalam solat lima waktu itu lebih utama daripada perhatian kita untuk khusyuk dalam solat-solat yang sunnah. كذلك من الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة أن يستشعر المصلي ويستحضر أنه واقف بين يدي خالقه وسيده ومولاه جل وعلا، وأنه يناجيه سبحانه وتعالى، وأنه في مناجاة لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال يا فلان ألا تتق الله، ألا تنظر كيف تصلي، إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه، فلينظر كيف يناجيه. ولعل في قوله في آخر الصفوف لفت انتباه إلى أن من يأتي متأخرا ويعتاد التأخر في الغالب يضعف خشوعه في صلاته، بينما المبكر الذي في الصف الأول في الغالب والله أعلم أنه يخشع في صلاته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له إنما يناجي ربه في تنبيه إلى استحضار هذا المقام العظيم، قال له اتق الله، إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له ويستحضره المصلي في صلاته ليحسن فيها. Di antara perkara-perkara yang bisa membantu seorang untuk meraih kekhusyuan tatkala sholat, yaitu hendaknya dia ingat tatkala dia sedang sholat, sungguhnya dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri di hadapan Zat yang telah menciptakan alam semesta ini, Zat yang telah menciptakan dirinya, Zat yang di mana segala perkara berada di tangannya, yang mengatur segala yang terjadi di atas alam semesta ini. Ya. Tatkala dia sholat, maka dia ingat akan hal ini. Dia mengingat akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sungguhnya dia sedang bermunajat, ya, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama kami, ya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat zuhur, nada rajulan fi akhir shufuf. Rasulullah sallam kemudian berbicara dengan suara yang agak keras terhadap memanggil seorang yang dia berada di akhir shaf, berada di shaf yang terakhir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, ana tattaqillah." Wahai fulan, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? "Ala tanzur kaifa tusalli?" Tidakkah engkau lihat bagaimana kau salat? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang di akhir shaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Tidaklah engkau lihat bagaimana engkau salat. Inna ahadakum idza qama fi sholati fa innahu yunaji rabbahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang berdiri dalam salat, sungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya, sedang berbicara dengan Rabb-nya, sedang berbicara dengan penciptanya. Falyanzur kaifa yunaji, maka hendaknya dia lihat bagaimana cara dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatian bagaimana dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengingatkan, bisa saja dalam hadis ini, ya, kita mengambil faedah tatkala disebutkan dalam hadis ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Anada rajulan fi akhir shaf." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru memanggil seorang yang berada di shaf yang terakhir. Ini merupakan peringatan, ya, bahwasanya orang yang biasanya di shaf terakhir dan terbiasa akan hal itu, ya, selalu datang terakhir, orang seperti ini dia tidak akan bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ya. Kekhusyuan sulit dia raih. Berbeda dengan orang yang berada di shaf awal, datang lebih awal, tentunya jiwanya lebih tersiapkan untuk bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lebih mudah untuk ditenangkan untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan pentingnya hal ini, pentingnya seorang perhatian tatkala salat, hendaknya dia menghadirkan dalam hatinya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada zat yang mengatur alam semesta ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur kaifa yunaji." Hendaknya dia melihat atau dia lihat bagaimana cara dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sedang salat. Orang yang menghadirkan hati hal ini bahwasanya dia sedang bermunajat dengan Allah, maka dia akan berusaha memperbaiki salatnya dan berusaha untuk khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. كذلك من الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة أن يحرص المصلي على سكون أعضائه في صلاته وقطع الحركة والعبث في يده أو في رجليه أو نحو ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. وشاهد قوله أسكنوا في الصلاة حتى عليه الصلاة والسلام على السكينة في الصلاة، كما أنه أيضا حث على السكينة في الإتيان إلى الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فعليكم بالسكينة، فيكون في سكينة في ذهابه إلى صلاته، ويكون أيضا في سكينة أثناء أدائه لصلاته. بينما كثير من المصلين لا تسكن جوارحه في صلاته، بل يعبث في يديه أو يعبث برجليه أو بحركة عينيه أو حركة رأسه، في نظر مثلا إلى ساعته أو نظر إلى كذا، أو يحرك قدمه أو يحرك يده أو يفرقع أيضا أصابعه أو إلى آخر ذلك من الأمور التي ينشغل بها كثير من الناس فتذهب عليهم خشوعهم في صلاتهم. كذلك لا يجعل نظره مصبا إلى موضع سجوده، بل يجيل نظره هنا وهناك ويرفع بصره. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم أبصارهم، ورفع البصر وحركته ينافي الخشوع، والمصلي يجعل بصره مصبا إلى موضع سجوده، وهذا من أعظم ما يكون عونا له على الخشوع في صلاته. Para pendengar di Rojak dimanapun Anda berada, dan di antara perkara yang bisa membantu seorang untuk memperoleh kekhusyuan, yaitu dia berusaha semaksimal mungkin agar dia tenang tatkala sholat. Jangan banyak gerak tatkala sholat. Segala gerakan yang tidak perlu, ya, gerakan yang sia-sia, maka hendaknya dia hindari. Jangan sibuk menggerakkan tangannya, jangan sibuk menggerakkan kakinya, menggerakkan kepalanya, lehernya, dan macam-macam, ya. Jangan dia sibukkan dengan perkara tersebut. Hendaknya dia sholat dan gerak sebagaimana gerakan yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Samurah, ya, bahwasanya dia mengatakan, kharaja alaina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqal, suatu saat Rasulullah Sallam melihat kami, kemudian dia berkata, keluar kemudian menyampaikan kepada kami, mali arakum rafi aidikum, ya. Kata Rasulullah SAW, kenapa kalian menggerak-gerakkan tangan kalian, ya, seperti gerakan ekor kuda yang apa yang bergerak-gerak. Uskunu fi salat, kata Nabi SAW, tenanglah kalian dalam salat. Kenapa? Karena sebagian orang tatkala salat dia menggerak-gerakkan tangannya atau menggerak-gerakkan tangannya dengan gerakan yang tidak perlu. Kata Nabi SAW, uskunu fi salat, perhatikan, kata Nabi, tenanglah kalian tatkala sedang salat. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan kita untuk tenang dalam sholat, ya, demikian juga Nabi SAW menganjurkan kita untuk tatkala berangkat sholat pun dalam tenang, dalam keadaan tenang, jangan kita terburu-buru, jangan tergesa-gesa sehingga atau berlari menuju masjid sehingga sampai masjid ngos-ngosan kemudian tidak perhatian, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, fa'alaikumus sakinah, hendaknya kalian tenang tatkala berangkat menuju masjid, ya, tenang tatkala berjalan menuju sholat. Kata Syekh, banyak orang yang tidak peduli dengan gerakan mereka tatkala sedang sholat, ya. Tatkala sedang sholat ada yang gerak-gerakan tangannya, ya. Ada yang menggerakkan lehernya, kepalanya. Ada yang mandang sana ke sini. Ada yang melihat jam pukul berapa tatkala sedang sholat. Ada yang membunyikan jari-jarinya, ya. Sibuk tatkala sedang sholat. Gerakan-gerakan yang tidak perlu, ya, yang bisa menghilangkan kekhusyuan seorang. Orang yang sedang sholat, ya, jangan dia pelirak sana ke sini, melihat ke sana ke sini, melihat hal-hal yang tidak disyariatkan. Hendaknya dia mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujud. Hendaknya pandangannya dia arahkan ke tempat dia sujud. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yantahiyanna aqwamun an rafi absarihim inda du'a aw la yatutafanna absaruhum, ya. Kata Nabi SAW bahwasanya hendaknya, ya, ada sebagian kaum mereka hendaknya berhenti dari mengangkat pandangan mereka tatkala sedang sholat. Sebagian orang tatkala sedang sholat pandangannya melihat ke atas, melihat ke langit. Rasulullah SAW marah akan hal itu. Hendaknya mereka berhenti atau pandangan mereka akan tersambar, kata Nabi SAW. Ya. Ini merupakan larangan keras orang yang sedang sholat kemudian pandangannya diarahkan ke langit, tidak dilihat diarahkan ke tempat sujud. Oleh karenanya Syekh mengatakan di antara hal yang memudahkan seorang untuk meraih kekhusyuan tatkala salat, tatkala dia salat dia tenangkan tubuhnya, tenangkan gerakan-gerakannya, kemudian dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujud sehingga tidak tersibukkan dengan kondisi yang di sekitarnya. Adapun kalau dia melihat ke kanan, melihat ke kiri, ada kejadian, maka hatinya akan lalai bersama, akan terbawa dengan apa yang dia lihat. والالتفات الذي ينهى عنه المصلي يتناول التفات القلب والتفات البصر. التفات القلب بانشغاله بأمور الدنيا ومصالحها في أثناء صلاته، والتفات البصر بإجالة البصر هنا وهناك أثناء صلاته. فهذان نوعان من الالتفات يحذر منهما المصلي، التفات القلب والتفات البصر. Syekh mengingatkan bahwasanya kita tatkala sedang sholat dilarang untuk berpaling, ya. Dilarang untuk berpaling. Kata Syekh, larangan berpaling tersebut, ya, pelirik-pelirik tersebut itu berkaitan dengan hati dan juga berkaitan dengan pandangan. Maka jangan tatkala kita sedang sholat hati kita palingkan, ya, melihat dengan hati kita kesana kesini, merenungkan apa kesana kesini, sehingga kita lalai dari merenungkan apa yang kita baca tatkala sedang sholat. Demikian juga kita terlarang untuk membuat pandangan kita lari ke sana ke sini ya. Karena barang siapa yang memandang ke kanan, ke kiri, ke atas, kemana-mana, maka dia akan tersibukkan dari sholatnya, sehingga sibuk dengan memikirkan apa yang dia lihat. Inilah dua pandangan yang memalingkan pandangan yang dilarang dalam tatkala sedang sholat, yaitu dengan hati yang dibawa untuk merenungkan hal-hal yang tidak perlu tatkala sedang sholat, dan juga pandangan yang diarahkan pada hal-hal yang tidak perlu tatkala sedang sholat. Wassalamatu min hadaini al-iltifatain في الصلاة إنما يكون بالإقبال على الصلاة بالوجه والقلب يقبل على صلاته بوجهه وقلبه أما وجهه فيكون إلى الأمام منصبا ناظرا إلى موضع سجوده غير ملتفت عنه يمينا ولا شمالا وبقلبه بحيث يجمع قلبه على الصلاة و يكون حاضرا في ذكره وفي دعائه وفي مناجاته لربه عليه الصلاة والسلام فهما إقبالان مطلوبان إقبال الوجه وإقبال القلب قد جمع بينهما النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث إقبال الوجه وإقبال القلب وأن من كانت صلاته بهذه الصفة وجبت لصاحبها الجنة. Maka untuk menyelamatkan diri kita dari dua perkara ini, yaitu menyibukkan hati dengan perkara yang tidak perlu, kemudian juga menyibukkan pandangan kita dengan perkara yang tidak perlu, maka seorang tatkala dia sedang sholat, dia menghadapkan wajahnya dan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia konsentrasikan wajahnya dan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandangan, maka tatkala dia sedang sholat, dia arahkan pandangannya ke tempat sujud. Ya, dia arahkan pandangannya ke tempat sujud sehingga tidak sibuk dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, benar-benar dia konsentrasikan pandangannya untuk sholat. Adapun hatinya, maka dia berusaha mengumpulkan hatinya, menghadirkan hatinya tatkala sedang sholat, tatkala sedang berzikir, dia berusaha memahami apa yang sedang dia zikirkan. Tatkala berdoa, bukankah dalam sholat banyak doa yang kita ucapkan? Bukankah dalam sholat kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana kita bermunajat kepada Allah sedangkan hati kita memikirkan hal yang lain? Maka seorang yang sedang sholat, dia benar-benar iqbal, benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan juga dengan pandangannya. Dalam satu hadis yang menunjukkan akan pentingnya dua hal ini, yaitu kita sholat dengan mengarahkan wajah kita dan mengarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim. Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinu wudhu'ahu tsumma yaqumu fa yusalli rak'ataini muqbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang muslim pun yang dia berwudu, kemudian dia baguskan wudunya, ya, baguskan wudunya. Kemudian dia berdiri dan sholat dua rakaat, ya. Setelah berwudu dengan sebaik-baiknya, dia pun berdiri dan sholat dua rakaat. Perhatikan di sini kata Nabi, muqbilan alaihima biqalbihi wajhihi. Tatkala sholat dua rakaat tersebut, benar-benar dia mengarahkan hatinya dan wajahnya benar-benar untuk sholat. Hatinya benar-benar untuk mengingat akhirat tatkala sholat, dan wajahnya dia arahkan ke tempat sujud. Apa kata Nabi SAW? Ganjaran yang sangat luar biasa. Illa wajabat lahul jannah. Kecuali wajib bagi dia untuk masuk surga. Ya, orang yang sholat dengan khusyuk, dengan model seperti ini, maka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. كذلك من الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة أن يصلي المصلي صلاة مودة. كأن هذه الصلاة التي يصليها هي آخر صلاة له ولا صلاة له بعدها فيصلي صلاة مودع ومن المعلوم أن المودع يتقن العمل ما لا يتقنه غيره ولهذا جاء في سنن ابن ماجه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز، قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودة، إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودة. وما من شك أيها الإخوة الكرام أن الرجل إذا صلى صلاة مودع وذكر الموت في صلاته وأنه ربما لا يتيسر له أن يصلي بعد هذه الصلاة صلاة أخرى، فهذا من الحري به أن يحسن في صلاته وأن يخشع بين يدي ربه تبارك وتعالى في الصلاة. Syekh menjelaskan di antara perkara-perkara yang bisa membantu seorang untuk meraih kekhusyuan dalam solatnya, hendaknya tatkala dia solat, dia menjadikan solatnya seakan-akan solat yang terakhir. Solat yaitu seorang yang seakan-akan akan meninggalkan dunia ini. Ya. Seakan-akan dia tidak solat lagi setelah ini. Dan kita ketahui bahwasanya orang yang akan meninggalkan dunia ini, ya, maka dia akan, atau orang akan berpisah dari dunia ini, maka dia akan membaguskan amalannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Tidak sebagaimana orang yang merasa dia akan masih hidup lama, dia masih umur panjang, dia akan mengatakan saya mungkin tidak bagus solat sekarang ini, insya Allah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi saya solat lebih baik. Adapun orang yang merasa itu adalah solat yang terakhir, dia benar-benar akan benar-benar beramal dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, ada seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Kata dia, "Rasulullah, ajarkanlah aku sesuatu yang bermanfaat dan aujiz, dan ringkaslah ajaran tersebut." Ajarkan sesuatu namun ringkas, ya, ajaran tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza kumta fi salatika fasholli salata muwaddi'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau mengerjakan salat, maka solatlah engkau seakan-akan engkau akan berpisah dari dunia ini." Tentunya tidak didahulukan lagi orang yang tatkala sedang solat kemudian dia mengingat akan kematian, bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini, setelah ini belum tentu dia bisa solat lagi, maka orang seperti ini dia akan khusyuk, akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan benar-benar bisa perhatian dalam solatnya, bisa merenungkan apa yang diucapkannya, karena dia merasa dia akan meninggalkan dunia ini dan tidak bisa solat lagi setelah itu. ذلك من الأمور العظيمة المعينة على الخشوع في الصلاة أن تتأمل في معاني الأذكار والتلاوات والدعوات التي تدعو بها في صلاتك، من تكبير وتسبيح وحمد ودعاء وآيات من كتاب ربك، كل ذلك تحرص على التدبر والتأمل في معانيه، لا أن تكون تردد ألفاظا لا تستشعر معناها ولا تعي دلالتها، فهذا من الأمور المعينة أن تستشعر أو تتأمل وتتدبر في معاني الأذكار والدعوات والآيات التي تتلوها في صلاتك. Di antara perkara yang bisa membantu kekhusyuan seorang dalam solat yaitu dia merenungkan apa yang diucapkan tatkala sedang solat, berupa zikir yang diucapkan, kemudian juga bacaan Al-Quran yang dia ucapkan, demikian doa yang dia sampaikan. Karena dalam solat banyak isinya, solat itu isinya adalah zikir, kemudian tilawah, kemudian doa. Banyak kita berdoa dalam solat. Tatkala seorang bertasbih, ya, tatkala seorang bertakbir, tatkala seorang bertahmid memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dia berusaha untuk merenungkan dan mendalami isi kandungan dari apa yang diucapkan tatkala sedang solat. Terutama tatkala dia mendengar juga ayat-ayat Allah dibacakan, ya. Oleh karenanya, jangan sampai kita menjadi seorang yang hanya bisa menyampaikan lafal-lafal tersebut tatkala sedang solat, mengucapkan bacaan-bacaan solat, akan tapi tidak, sama sekali tidak terbawa dengan bacaan tersebut, sama sekali tidak merenungkan kandungan dari bacaan tersebut. Banyak orang seperti ini, baca seakan-akan karena sudah dia hafalkan, sehingga dia baca seperti suatu yang berjalan dari mulutnya, sementara dia tidak tahu apa yang dia ucapkannya. Oleh karenanya, di antara hal yang sangat membantu khusyuk seorang untuk khusyuk dalam solatnya, yaitu dia merenungkan dan mengamati apa yang dia ucapkan dalam solatnya. كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في أول الصلاة، وأن تستحضر وتستذكر أن لك عدو يراك ولا تراه، يعمل على إشغالك عن صلاتك وإذهاب خشوعك فيها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أي قيمت أدبر، فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، يقول أذكر كذا أذكر كذا، فالشيطان يشغل الإنسان في صلاته، فالعبد يقبل على الله في صلاته ويتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ويحذر من وساوسه وخطراته التي تشغله عن هذه العبادة العظيمة. Di antara perkara yang membantu bisa agar memperoleh kekhusyuan, kata Syekh, yaitu beristiadah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan yang rajim, dari syaitan yang terkutuk. Tatkala seorang di awal salat, dia beristiadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fungsinya apa, para pendengar tadi roja yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Agar kita ingat, tatkala kita bertakbir Allahu Akbar, kemudian kita beristiadah, kita ingat bahwasanya kita punya musuh yang tidak pernah luput dari kita, senantiasa berusaha menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh yang sangat sulit, musuh yang dia melihat kita namun kita tidak bisa melihat dia. Sementara dia berusaha keras semaksimal mungkin untuk bisa merusak solat kita, ya, bisa merusak kekhusyuan kita, karena khusyuk adalah ruh daripada solat. Oleh karena dalam satu hadis disebutkan bahwasanya idza nudiya lis-salat, kalau telah dikumandangkan azan, maka syaitan itu lari. Syaitan itu lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, ya, lari. Kemudian idza qudiya, dan setelah selesai salat dan setelah dikumandangkan azan dan akan ditegakkan salat, maka akbar, syaitan tersebut datang sehingga dia mengganggu antara orang dengan hatinya. Dia membisikkan sesuatu dalam hati seorang, ya, seperti didikte dalam hati seorang, disuruh merenungkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu direnungkan, disuruh hati seorang tatkala salat memikirkan hal-hal yang bisa menyibukkan dia sehingga tidak ingat bahwasanya dia sedang dalam salat. Oleh karenanya, perkara yang sangat penting, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan yang terkutuk, ya, agar kita bisa terjaga dari gangguannya sehingga bisa lebih mudah untuk meraih kekhusyuan dalam salat. وختاما أيها الأخوة الكرام، ينبغي على كل مصلي أن يستحضر أن حظه من صلاته بحسب حظه من حضور قلبه فيها وخشوعه، والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. قد ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فهذا التفاوت في الصلاة راجع إلى التفاوت في الخشوع وحضور القلب وإقباله على الله سبحانه وتعالى. فليحرص المسلم على الإقبال في صلاته بقلبه وقالبه، وليتعوذ بالله سبحانه وتعالى من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، وليسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير، وجعلنا جميعا من المقيمين الصلاة على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلها لنا قرة عين وراحة نفس، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Para pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, dan sebagai penutup, Syekh mengingatkan bahwasanya seorang yang solat, ya, sejak awal dia hendak solat, hendaknya dia ingat bahwasanya pahala yang akan diperolehnya itu tidak lain sesuai sebanding dengan kadar kekhusyuan, ya, kadar kekhusyuan yang ada dalam salatnya. Kenapa? Karena khusyuk merupakan ruh dari salat. Oleh karena dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang tatkala dia berpaling dari salatnya, maka tidak tercatat pahala baginya kecuali ushru salatihi, kecuali dia hanya mendapatkan 1/10 dari pahala salat. Tus'uha, dan juga ada yang mendapatkan 1/9 dari salatnya. Sumunuha, ada yang mendapatkan 1/8 dari solatnya. Subuha, ada yang memperoleh 1/7 dari solatnya. Sudusuha, ada yang memperoleh 1/6 dari solatnya. Khumusuha, ada yang memperoleh 1/5 dari solatnya. Rubuha, sulusuha, nisfuha, ada yang memperoleh 1/4, ada yang memperoleh 1/3, dan ada yang memperoleh 1/2. Ya, oleh karenanya kita dapat hadis, dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan ada yang memperoleh 1/10 dari pahala solatnya. Oleh karenanya saya mengingatkan bahwasanya ganjaran atau pahala yang Allah berikan kepada seorang yang sholat berbanding lurus sesuai dengan kadar kekhusyuannya dalam sholatnya. Dan kemudian ingat, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha wa min aidin la tadma. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak khusyuk dan dari mata yang tidak bisa menangis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para pendengar sekalian, kepada kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menegakkan salat ini sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan salat kita sebagai qurrata ain, penyejuk pandangan kita dan rohatin nafs, dan menjadikan tubuh kita menjadi tenang dan penuh tumaknina. Demikian saja para pendengar Radio Roja, apa yang disampaikan oleh beliau pada kajian kita kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Baik, pendengar Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrazak berkenaan dengan kiat-kiat khusyuk di dalam salat, dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, kami berikan kesempatan. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Dan alhamdulillah sudah ada satu penelpon dari Ummu Ahmad di Bogor. Kita persilahkan. Assalamualaikum, Seh. Assalamualaikum. Ini Seh, saya mau cerita tentang orang tua saya. Jadi apabila dia mendengar suara azan, apalagi azan maghrib itu, maaf kalau saya bukannya menjelekkan orang tua saya, tapi pas azan maghrib itu, suruh sholat tuh dia nggak mau, Seh. Malah dia itu pergi untuk mencari apa namanya nomor togel yang keluar itu apa gitu, Teh. Jadinya orang tua saya setelah dia pulang 6:30 itu, bukannya dia sholat, malah dia nyetel musik dangdutan gitu, Teh. Jadi ya saya sudah menyuruh dia untuk sholat, tapi dia malah bilang ke saya, kamu aja yang sholat gitu. Iya. Bisa difahami cukup. Gimana saya ya? Iya. Anak harus gimana gitu. Baik, demikian Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya dari Fadilatul Syekh. Di walidun ila adzan muadzin fil maghrib fa huwa yakhruj min al bait lakinna yusalli inma yabhath an raqm al kimar wa ya'mal kimar yaqul ya'taqid anna fi hadha al waqt min raqm jayyid yaqra ثم يرجع مع رجوع المصلين فأنا نصرته كثيرا قلت يا والدي صلي فوالدي يقول لي أنت تصلين أنا أنس بحاجة إلى صلاة أنت تصلين فقالت لي ما موقفي ما نصيحتك تجاه والدي موقف هذه السائلة تجاه والدها يتلخص في أمرين مهمين الأول كثرة الدعاء له بظهر الغيب أن يهديه الله فتدعو الله عز وجل له في صلاتها في سجودها في قيامها لليل في أوقاتها أن يهديه والأمر الثاني أن تحرص على مناصحة والدها بالحسنى والكلمة الطيبة واختيار الأوقات المناسبة التي تشعر أنه مرتاح البال ومتهيئ للسماع والتقبل وتستمر على ذلك ولتعلم هذه السائلة أن الهداية بيد الله وأن المطلوب منا هو التوجيه والدلالة والله يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكن تحرص هي على هداية والدها ودلالته ومناصحته والدعاء له، وتكون بذلك أدت الذي عليها. نسأل الله أن يهدي والدها وأن يهدي ضال المسلمين. Saya menasihati bahwasanya yang harus dilakukan oleh ukhti yang bertanya tadi ya, berkaitan dengan ayahnya, itu terringkas pada pada dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, hendaknya ukhti tadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah membolak-balikkan hati seseorang. Berdoa tatkala dia sedang bersendirian, dalam solatnya, dalam sujudnya, tatkala solat malam, ya, hendaknya dia bentuk berbakti kepada orang tuanya dengan banyak berdoa agar Allah memberi hidayah kepada ayahnya tadi. Tatkala solat malam jangan lupa. Dan yang kedua, yaitu berusaha menasihati dengan cara yang terbaik pada ayahnya tadi, ya, dengan kalimat yang baik, kalimat yang enak untuk didengar, ya. Dan jangan lupa kata Syekh untuk mengingat waktu yang pas, al-waqt munasibah, yaitu waktu yang pas untuk bisa memberi nasihat, yang kira-kira ayahnya tadi bisa tenang untuk menerima nasihat dari dia. Jangan ayahnya lagi pas tidak sholat kemudian dimarah-marah, tentunya tidak pas. Pilih waktu yang pas, yang kira-kira ayahnya lagi dalam keadaan tenang, dalam keadaan mau mendengar, pilih waktu tersebut kemudian mulai untuk nasihati ayahnya. Kemudian jangan lupa ukhti ini, jangan lupa bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kebanyakan manusia tidak beriman wahai Muhammad, meskipun engkau berusaha agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, kebanyakan mereka tidak beriman meskipun engkau telah berusaha semaksimal mungkin wahai Muhammad. Oleh karenanya, yang wajib bagi ukhti penanya ini berusaha semaksimal mungkin berdoa dan menasihati dengan cara yang baik. Kalau dia sudah melakukannya, maka dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang putri kepada ayahnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada ayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kaum muslimin yang masih dalam kesesatan. Baik, dan kita berikan kesempatan yang kedua dari Ummu Zufairah di Jakarta. Silakan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Syekh, di saat saya salat juga saya selalu menangis, mendengarkan dakwah pun saya menangis, dan membaca Quran pun saya menangis, ya. Tapi saya tidak pernah bisa keluar dari dosa dan perbuatan maksiat ini, Syekh. Apa yang harus saya lakukan agar dapat berusaha lebih kuat meninggalkan maksiat tersebut? Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawaban yang diterjemahkan oleh Ustaz Firanda. Allah Jalla wa'ala yaqul, inna as-salata tanha anil fahsha wal munkar. Inna as-salata tanha anil fahsha wal munkar. والواجب على هذه السائلة التي أكرمها الله عز وجل بالصلاة وفي المعاني الطيبة من محافظة على الصلاة وغيرها، أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتجنب المعاصي والمحرمات التي تغضب الله سبحانه وتعالى. قد جاء في حديث رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة تصلي من الليل وأيضا تصوم من النهار وتتصدق بصدقات كثيرة، قالوا ولكنها تغتاب جاراتها، تغتاب جاراتها. فقال عليه الصلاة والسلام، هي من أهل النار. ثم ذكر له امرأة لا تصلي إلا المفروضة، ولا تصوم إلا رمضان، ولا تتصدق إلا بأسرار، يعني شيء يسير جدا، ولا تؤذي أحد، ولا تؤذي أحدا، هي من أهل الجنة. فالشاهد أن اجتناب المعاصي والذنوب وخاصة كبائر الإثم هذا أمر مهم جدا، يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجعل هذه الصلاة سببا للبعد عن هذه المنكرات، تحقيقا لقول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله أن يصلح السائلة والجميع. أختي yang bertanya, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ya. Maka wajib bagi ukhti yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan ukhti dengan salat dan bisa menjaga salat dengan baca Quran, ya. Hendaknya ukhti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjauhi kemaksiatan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hendaknya ukhti yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan salat dan baca Quran dan muhafazah menjaga salat, hendaknya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan hendaknya ukhti menjauhi segala kemaksiatan dan keharaman yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ya, bahwasanya disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang dia, ya, salat sunnah, kemudian dia juga berpuasa sunnah, kemudian dia juga banyak bersedekah, ya. Namun apa kata penanya, wa fi lisaniha syai'un yu'tuzi jiranaha. Namun pada lisannya ada perkara yang mengganggu tetangganya, dia suka menggibah tetangganya, suka mengganggu, menyakiti perasaan tetangganya, melakukan dosa besar. Bukankah gibah dosa besar? Maka apa kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Kata Nabi SAW, ini wanita ini tidak baik, ya, wanita ini di neraka, ya, padahal dia rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, namun dia melakukan dosa besar, yaitu ghibah kepada tetangganya. Kemudian disebutkan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita pula yang dia tidak sholat kecuali sholat 5 waktu, dan dia tidak puasa kecuali puasa di bulan Ramadan, dan dia tidak bersedekah kecuali bi athwari min aqid. Dia hanya sedikit saja sedekahkan, dia berupa susu yang dikeringkan, sedikit dia keluarkan untuk sedekah. Namun dia tidak pernah menggibah tetangganya, ya. Apa kata Nabi SAW, bahwasanya wanita ini fil jannah, wanita ini di surga. Oleh karenanya menjauhi dosa-dosa besar, ya, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkara yang sangat penting. Dan ukhti berusaha menjadikan salat ukhti sebagai sebab untuk menjauhkan ukhti dari perbuatan kemaksiatan. Ingat, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ibadah yang sangat agung, dan Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran, mencegah seorang dari perbuatan kemaksiatan, dari dosa-dosa. Jadikan salat sebagai sebab untuk menguatkan ukhti, menjauhkan diri ukhti dari perbuatan kemaksiatan. Baik, demikian jawabannya, dan kita angkat selanjutnya beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Dan di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan dari pendengar kita. Ada salah seorang ibu yang memiliki sakit jiwa, lalu kemudian manakala anaknya sholat, ibunya memanggil anak tersebut sehingga mengganggu kekhusyuan anak di dalam melaksanakan sholat, lalu kemudian menghampiri kedua orang ibunya karena kewajiban kewajiban untuk memenuhi panggilan ibu, lalu kemudian kembali sholat dan ibu terus memanggilnya untuk kedua kalinya. Bagaimanakah kedudukan sholat saya dan bagaimana mauqif saya dalam keadaan ini? Jazakumullah khair atas nasihatnya. Misal li sholat al-mafruḍah, واجب عليك أن تصليها في المساجد في بيوت الله حيث ينادى بها تثنى في الجماعة. وصلاة النافلة كنت تصلي صلاة نافلة فإذا كانت لها حاجة، ما إذا كانت يعني فاقدة تتم صلاتك تذهب إلى Syekh mengingatkan jika penanya seorang ikhwan, ya, Syekh mengingatkan bahwasanya salat wajib hendaknya dikerjakan di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, sebagaimana dikumandangkan azan dari rumah-rumah Allah, ya. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang wajibnya salat berjamaah bagi kaum lelaki. Adapun salat sunnah, penanya sedang sholat sunnah di rumah, ya, kemudian dipanggil oleh sang ibu, ya, Kalau sang ibu memiliki hajah, memiliki kebutuhan, maka tidak mengapa dia putuskan sholatnya kemudian memenuhi panggilan sang ibu. Akan tetapi jika sang ibu ya karena agak terganggu jiwanya kemudian memanggil-manggil tanpa ada hajah, ya maka kata saya si anak tetap sholat, namun sholatnya diperingan, itu dipercepat. Ya, sholatnya dipercepat, setelah sholat baru kemudian mendatangi ibunya karena ibunya agak terganggu sehingga terkadang memanggil tanpa ada keperluan. Wallahu ta'ala alam. Tapi pertanyaan yang kedua berkenaan dengan kiat kiat meraih kekhusyuan di dalam salat. Bagaimanakah hubungan antara kekerasan hati berkenaan dengan kekhusyuan kita di dalam salat? Manakala kita berusaha untuk menjadikan salat kita khusyuk, namun hati kita terus tiap acap kali disibukkan dengan berbagai macam pikiran-pikiran duniawiyah. Lalu kita berusaha keras untuk kembali konsentrasi dalam keadaan salat dan keadaan itu pun berulang kembali sampai akhir salat kita. Bagaimanakah kiat kita untuk meluruskan keistiqomahan hati di dalam kekhusyuan? Jazakumullah khair. Al-jawab huwa ma tahaddathna bihi fi liqa' al-yawm. Fa'id istima' liqa' wa tanzur fi al-asbab wa tujahid nafsak. Syekh mengatakan jawabannya ya itulah yang kita sedang kita bahas pada kajian kita kali ini tentang sebab-sebab yang bisa menentangkan kekhusyuan. Maka Syekh menganjurkan si penanya untuk mendengarkan kedua kali dan merenungkan sebaik-baiknya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sebab-sebab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kekhusyuan si penanya. Baik, selanjutnya akan kami berikan kesempatan kembali untuk para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Dan sudah ada ukhtinya di Jakarta, kita persilahkan. Fadhol. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apabila kita sedang sholat bersendirian di dalam malam hari, ada gangguan dari setan yang menimbulkan rasa takut, sehingga seperti ada sesuatu yang melintas, sehingga kita memalingkan muka untuk melihat apakah itu. Mohon nasihatnya dalam menghadapi hal itu. Dan yang kedua, apakah boleh kita menyeka cairan yang keluar dari hidung kita ketika kita sedang flu? Itu saja. Assalamualaikum. Bima ta'allak bi su'aliha al-awwal, عليها ألا تلتفت لمثل هذه الأشياء. والله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كثير من هذه الأشياء أحيانا تكون تخيلات من لا وجود لها، فينبغي عليها أن تقبل على صلاتها، تطرد من قلبها مثل هذه التخوفات، وكما قدمنا في الحديث تقبل على صلاتها بوجهها وقلبها. وفيما يتعلق بسؤالها الثاني فإنه لا حرج عليها أن تغسل أو تنظف ما قد يخرج من الأنف وما قد يكون في الفم من بصاق. والمصلي نهي أن يبصق قبل وجهه في صلاته، يبصق في منديل أو في منديل أو في شيء نحو ذلك، وهذا لا يؤثر. هذه الحركة التي يضطر إليها ويحتاج إليها الإنسان في صلاته لا حرج عليه في ذلك. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وبركاته. Syekh mengatakan yang wajib bagi ukhti tatkala sedang sholat malam kemudian diganggu ada seperti sesuatu yang lewat di hadapan ukhti, maka jangan pedulikan, tetap sholat. Karena memang syaitan ingin menakut-nakuti kaum muslimin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna madzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah syaitan yang berusaha menakut-nakuti wali-walinya, ya. Maka janganlah takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang diberikan takhayulat, ada khayalan-khayalan yang lewat, atau terkadang benar-benar ada di hadapan kita, namun kita jangan pedulikan, ya, karena setan tidak ingin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menghalangi kita untuk salat malam, padahal salat malam merupakan ibadah yang sangat agung. Maka jangan pedulikan hal itu, dan hendaknya kita tetap konsentrasi dengan hati kita dan pandangan kita ke tempat sujud, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun mengenai cairan yang keluar dari hidung, misalnya ingus atau yang lainnya, maka tidak mengapa seorang membersihkannya dengan sapu tangan atau dengan tisu dan yang lainnya, ini tidak tidak jadi masalah ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW melarang seorang untuk yabsul qibla wajhihi, seorang tatkala sedang sholat jika dia ingin buang air ludah misalnya, maka jangan dia ludah ke depan ya, tapi dia ludah ke samping atau dia bersihkan dengan mindil, membersihkan dengan tisu atau kain dan yang lainnya. Dan gerakan seperti ini tidak akan mengalami kekhusyuan, tidak jadi masalah, tidak terlarang gerakan ini. Kenapa? Karena ada maslahatnya bahkan untuk menghilangkan gangguan yang mengganggu kita. Jadi tidak akan berpengaruh terhadap kekhusyuan karena gerakan seperti ini tidak tidak mengapa. Demikian saja para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, nasihat yang bisa disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang khusyuk dalam salat kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali dalam kajian berikutnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.